Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Amma ba'du. Al-ikhwatul ahibbah. Pagi hari ini kajian Ustaz Firdaus. Beliau berhalangan, saya datang menggantikan beliau. Tadi malam saya ingin membaca kitab Sahih Bukhari, tapi pagi hari ini saya cancel. InsyaAllah kita tunda Sahih Bukhari besok. Bagaimana jadwal biasanya, kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Wabil Sayyib. Pada kesempatan yang silam, kitab ini terakhir kita bahas tentang hadis dari Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Tirmidzi dari hadis Al-Harits Al-Asy'ari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyampaikan lima kalimat dan untuk mengamalkannya. Kemudian menyuruh Bani Israel agar mengamalkan kalimat-kalimat tersebut. Dan sesungguhnya Yahya bin Zakaria lambat, belum lagi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Isa bin Maryam, karena mereka hidupnya sezaman, ya, karena mereka juga kerabat. Innallaha ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin, kata Isa, wahai Yahya, sungguhnya Allah perintahkan engkau dengan lima hal agar engkau mengamalkannya, dan engkau menyuruh Bani Israel untuk mengamalkannya pula. Maka silakan engkau perintahkan mereka, jika tidak, maka aku yang akan perintahkan kepada mereka. Maka berkatalah Yahya, aku khawatir jika engkau mendahului aku dalam perkara ini, aku ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keterlambatanku, dan aku diazab olehnya. Maka Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Masjid pun menjadi penuh dengan Bani Israel, sehingga mereka duduk, ya, di teras-teras masjid. Maka berkatalah Nabi Yahya bin Zakaria, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku dengan lima hal, dan agar aku mengamalkan lima hal tersebut, dan aku pun memerintahkan agar mengamalkannya pula. Apa itu lima hal yang disebutkan oleh Nabi Yahya? Berkata Rasulullah SAW, awwalahunna, yang pertama, anta'budullah, hendaklah engkau menyembah Allah, hendaklah kalian menyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Fa inna mathala man asyraka billah, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah SWT, kamathali rajulin ishtara 'abdan, bagikan perumpamaan seseorang laki yang membeli hamba sahaya, min khalisi malihi, dengan uangnya sepenuhnya. Bidhahabin awariqin, baik uang itu uang emas ataupun perak. Faqala lahu, maka berkatalah sang tuan kepada hamba, hadhihi dari, inilah istanaku, wa hadha amali, dan inilah profesiku. Fa'mal wa'adilah, ya, sekarang engkau gantikan aku, jaga rumah ini, kau kerjakan apa yang kau kerjakan. Fakana ya'mal, maka dia pun bekerja, wa yu'addi ila ghairi sayyidi, tapi hasil pekerjaannya, ya, dia serahkan kepada bukan tuannya. Tuan yang meliharanya, yang membelinya, disuruh bekerja untuk membantu tuannya, tapi hasil pekerjaan tersebut malah dia berikan kepada selain tuannya. Fa ayyukum yardu an yakuna 'abduhu kadzalik? Siapa yang rela hambanya seperti ini? Ya. Begitulah perumpamaan orang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya, kita disuruh untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, tapi kita malah, ya, tak memenuhi perintah-perintahnya, tak menjauhi larangannya. Kita disuruh menyembahnya, malah kita sembah Tuhan selainnya. Kemudian yang kedua, wa innallaha amarakum bis-salah. Wa innallaha amarakum bis-salati, ya, Allah perintahkan kalian mengerjakan salat. Fa idza sallaitum fala taltafitu, kalau kalian salat janganlah menoleh. Fa inna Allah yansib wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit, Sesungguhnya Allah senantiasa ada di hadapan hamba ketika sholat selama dia tidak menoleh. Yang ketiga, wa amarakum bisiyam, dan dia Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalika kama mathali rajulin fi asabatin, fi asabatin, perumpamaan orang berpuasa bagaikan seorang dalam satu kumpulan manusia, ma'ahu suratun fiha miskun, dia membawa karung yang dalamnya ada ya misik, wangian, kasturi. Fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu, setiap orang yang bersama dia semuanya merasa kagum dengan bau yang keluar dari karung tersebut. Wa inna rihas sha'imi athyab indallahi ta'ala min rihil miski, demikianlah bau mulut orang berpuasa lebih baik daripada wanginya kasturi. Yang keempat, wa amarakum bis-shadaqah, dan dia Allah perintahkan kalian untuk mengeluarkan sedekah. Fa inna mathala dzalika mathalu rajulin asharahu al-adu, perumpamaan orang bersedekah bagaikan perumpamaan seseorang laki-laki yang ditawan sang musuh. Fa uthaqu yadahu ila unuqih, mereka rantai tangannya hingga ke leher. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah, mereka bawa dia siap untuk dipenggal kepalanya. Faqala, maka dia berkata kepada mereka, musuhnya menawannya ini, ana aftari minkum bil qalil katsir, aku tebus diriku ini dengan segala-galanya, yang banyak dengan segala sesuatu, ya dari yang kecil maupun yang besar. Fafada nafsahu minhum, maka akhirnya dia menebus nyawanya dari mereka. Yang terakhir, yang kelima, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala, dan dia Allah memerintahkan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna mathala dhalik, sesungguhnya perumpamaan orang berzikir kepada Allah, kamathali rajulin kharajal aduwu fi ithrihi sira'an, bagaikan perumpamaan seorang laki-laki yang musuh mengejarnya dengan cepat di belakangnya. Hatta idza ata'ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum, namun dia berhasil masuk ke dalam benteng yang kuat sehingga dia selamat dapat menjaga dirinya, melindungi dirinya dari musuh-musuh yang mengejarnya. Kadzalikal abdu, demikianlah hamba, la yuhrizu nafsahu min syaitan, tak mungkin dia dapat menyelamatkan dirinya dari syaitan, illa bi dzikrillah ta'ala, kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qayyim ingin mengambil yang belakang ini, yang terakhir, karena kitab ini membahas tentang keutamaan zikir. Ya, perumpamaan orang berzikir baikkan seseorang yang dikejar musuhnya. Ya, kemudian dia masuk ke dalam benteng, selamatlah dia. Begitulah orang yang berzikir akan selamat daripada syaitan yang senantiasa mengejarnya, karena telah masuk kepada benteng penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, wa ana amurukum bi khamsin, maka sebagaimana Yahya perintahkan Bani Israel dengan lima hal, aku pun perintahkan kalian dengan lima hal pula. Yang mana Allah perintahkan aku untuk menyampaikannya, amaranillahu amarani bihinna as-sam'u wa ta'ah, hendaklah kalian senantiasa mendengar dan taat, wal jihad, tidak akan senantiasa berjihad, wal hijrah, berhijrah, wal jamaah, tidak akan senantiasa bersama jamaah. Fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin, sesungguhnya barang siapa yang dia menyelisihi jamaah, barang siapa yang keluar daripada jamaah, faqad khala'a ribqatal islami min 'unuqih, sungguh benar-benar dia telah melepaskan rantai Islam dari lehernya, illa an yuraji', kecuali jika dia kembali. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu jutha jahannam, barang siapa yang menyerukan seruan jahiliyah, sesungguhnya dia adalah merupakan bahan bakar api neraka jahannam kelak. Jadi kata Nabi, aku perintahkan kalian dengan lima hal. Ya, kalau Nabi Yahya tadi merintahkan dengan lima hal, agar mereka Bani Israel menyembah Allah, tidak menyekutukannya, agar mereka mengerjakan sholat, agar mereka mengerjakan puasa, agar mereka mengerjakan sadaqah, agar mereka berzikir kepada Allah selalu. Maka Nabi perintahkan dengan lima hal. Allah perintahkan dengan senantiasa as-sam wa ta'ah. Ya, tidaklah senantiasa mendengar, mendengar pemimpin kalian dan mematuhi mereka. Wal jihad, tidaklah senantiasa berjihad bersama pemimpin kalian. Wal hijrah. Ya, jadi yang pertama Allah Rasulullah perintahkan kita selalu mendengar apa seruan pemimpin. Setelah didengarkan, ditaati. Kecuali jika dalam rangka maksiat. Yang ketiga, berjihad bersamanya jika dia perintahkan. Yang keempat, hijrah. Berhijrah. Berhijrah daripada tempat keburukan kepada tempat yang baik. Dari negeri kufar ke negeri Islam. Dari kemaksiatan kepada ketaatan. Yang kelima adalah, hendaklah akan selalu dalam jamaah. Dalam kesatuan kaum muslimin. Tidak memecah belah mereka, tidak keluar daripada ketaatan kepada pemimpin, ya, dengan membuat jamaah yang baru. Sesungguhnya barang siapa yang keluar daripada jamaah ketaatan kepada pemimpin dan masyarakat kaum muslimin memberontak dari mereka, faqad khala'a ribqatal islam min 'unuqih, sungguh dia telah merampas rantai keislamannya dari lehernya. Illa an yuraji', kecuali jika dia mau kembali. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis ini penghujungnya, "Wa man idda'a da'wal jahiliyah", barang siapa yang menyeru seruan jahiliyah, yaitu seruan kepada fanatisme. Ya, yang diangkat baik fanatis kepada kesukuan, fanatis kepada bahasa, warna, ya, kepada guru dan semacamnya. Barang siapa yang menyeru seruan jahiliyah, mengajak orang berpecah belah karena mendahulukan seruan jahiliyah, merasa bangga dengan sukunya, merasa bangga dengan kelompoknya, ya, tak mau patuh pada pimpinannya, fa innahu min jutha jahannam. Sesungguhnya seruan jahiliyah itu, ya, penyerunya adalah merupakan bahan bakar api neraka jahannam. Ya, maka dilarang kita menyeru kepada seruan jahiliyah. Ya, berperang gara-gara ras, ini seruan jahiliyah. Sebagian ras merasa lebih tinggi daripada ras lainnya. Ini seruan jahiliyah. Membangun loyal di atas kelompok tertentu. Ya, ini adalah seruan jahiliyah yang harus, ya, dihilangkan. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shama, bagaimana jika dia yang menyuruh kepada seruan jahiliyah ini tetap salat, tetap berpuasa? Wa in shalla wa in shama, meski dia tetap salat, tetap berpuasa. Sebagaimana kaum Khawarij yang menyuruh kepada seruan jahiliyah, memberontak kepada pemimpin, membuat, yakni, kelompok baru, memecah belah kaum muslimin. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, tetap dia menjadi bangkai-bangkai neraka jahannam. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakumul muslimin. Da'lah kalian senantiasa menyeru dengan seruan Allah SWT yang menyeru kalian sebagai kaum muslimin. Ya, al-mu'minin ibadallah, yang menyeru kalian dengan nama-nama muslimin, al-mu'minin, hamba-hamba Allah SWT. Cukuplah Islam yang mengikat kita. Ya, dan itulah ikatan yang paling kuat, yang kita diperintahkan untuk semuanya bersatu dalam ikatan tersebut. Qala Tirmidzi, hadza hadithun hasanun sahih. Berkata Imam Tirmidzi, ini adalah hadith yang hasan dan sahih. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad dzakara an-nabiy fi hadzal hadits as-sahih al-'azhim sya'n. Nabi telah menyebutkan dalam hadis yang begitu agung dan mulia ini, alladhi yanbaghi li kulli muslimin hifdhuhu wa ta'alluq wa ta'qquluhu, yang mana setiap orang muslim hendaklah senantiasa mengingat hadis ini, memikirkannya. Ma yunji minasyaitan, dialah hadis yang dapat menyelamatkan dirinya daripada syaitan. Itu dengan apa? Zikrullah. Wa ma yahsulu lil 'abdi bihil fawz wan najat fi dunyahu wa ukhrahu. Dan apa yang akan diperoleh seorang hamba dari kemenangan, keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat dengan zikrullah tabaraka ta'ala. Fadzakara mathal al muwahhid wal musyriki, maka di awal ya perintah Nabi Yahya, Nabi menyebutkan ya perumpamaan antara ahli tauhid dan seseorang yang musyrik. Fal muwahhid kaman 'amila li sayyidihi fi dari, ahli tauhid itu bagikan seseorang yang dia bekerja di rumah tuannya untuk tuannya. Wa adda li sayyidihi mastamalahu fihi, dan dia bekerja ya untuk tuannya sebagaimana diperintahkan tuannya. Wal musyriku, adapun orang musyrik, kaman istamalahu sayyiduhu fi dari, bagikan seseorang yang dibeli tuannya ya hamba saya yang disuruh bekerja di rumah tuannya. Fakana ya'malu wa yu'addi kharajahu wa 'amalu ila ghairi sayyidihi, tapi ternyata ketika dia melaksanakan pekerjaan tersebut, hasil daripada pekerjaan tersebut dia serahkan kepada selain tuannya. Fahakadzal musyrik, beginilah orang musyrik. Ya'malu li ghairillahi ta'ala fi darillahi ta'ala. Orang musyrik itu bekerja untuk Allah. Ya, padahal dia berada di negeri milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ya, apapun juga kecuali milik Allah. Bumi ini miliknya. Kita di buminya disuruh memperhambakan diri kepadanya. Kita memperhambakan diri kepada selainnya. Wa yataqarrabu ila aduwillahi ta'ala bini'amillahi ta'ala alaih. Dia tak tahu bersyukur. Dia mencari muka, mendekatkan dirinya, menyerahkan segala macam usahanya kepada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia menggunakan semua fasilitas yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Sebagaimana hamba tadi diberikan fasilitas tuannya, makan, minum, kesehatan, baju, pakaian, tempat tinggal, fasilitas diberikan untuk hamba tersebut, tapi dia malah menyerahkan semua usahanya, semua kerjanya kepada bukan tuannya. Begitulah seorang yang musyrik. Allah beri dia makan, Allah beri dia minum, beri kehidupan. Allah taklukkan untuknya semua yang terdapat di langit dan di bumi ini. Allah curahkan untuknya hujan, Allah tumbuhkan untuknya tumbuh-tumbuhan. Allah buat untuk mereka matahari. Ya, Allah beri mereka oksigen, Allah beri mereka akal, pikiran, pendengaran, penglihatan, semua fasilitas. Tapi malah fasilitas ini digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, menunjukkan tak pandai bersyukurnya orang kafir. Maka lebih setia lagi binatang-binatang kepada Tuannya daripada orang-orang kafir tak setia kepada penciptanya. Anjing kalau kau pelihara, dari kecil kau besarkan, kau beri makan, dia siap mati untukmu. Pasti dia mengabdi untukmu. Orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, pelihara dalam rahim sang ibu. Ya. Kemudian dikeluarkan dari rahim ke alam dunia, diberikan minuman yang baik-baik. Ya. Diberikan semua perangkat-perangkat baginya untuk dapat hidup di dunia ini. Diberikan baginya harta, diberikan baginya segala sesuatu. Namun dia menyembah batu-batu, menyembah kayu-kayu. Ya. Ya tadbillah. Wa ma'lumun anna al-'abda min bani Adam law kana lahu mamlukun. Sebagaimana diketahui kalau sekiranya manusia punya hamba, kadzalika lakana amqatul mamalik indahu, jika dia punya hamba-hamba ini durhaka kepadanya, sudah dibeli ya, diberikan semua fasilitas, bahkan dia bekerja untuk selain tuannya, maka hamba ini adalah hamba yang paling dibenci oleh tuannya. Wa kana ashadda syai'in ghadaban alaih, pastilah hamba tersebut begitu dimurkai tuannya. Wa tardan lahu wa ibadan, pasti hamba ini akan dijauhkan tuannya. ya, dari kecintaannya. Wa huwa makhluqun mithluhu. Padahal hamba ini makhluk, tuannya pun makhluk. Makhluk saja tak senang dikhianati oleh makhluk lainnya. Ya, antum bekerja di perusahaan sebagai manajer di perusahaan. Ini jalankan. Antum buat usaha sendiri. Di luar pekerjaan tersebut antum sibuk dengan usaha sendiri. Antum terbengkalaikan perusahaan yang antum diamanahi dengannya. Bagus enggak seperti ini? Ada enggak seperti ini terjadi? Ada enggak? Banyak kan? Banyak. Malah berkhianat. Nih kau kutunjuk jadi manajer nih, kau semua. Dia buat dah banyak dapat apa namanya? Terbuka jalan-jalan, dia banyak dapat relasi-relasi. Dia buat perusahaan baru sendiri. Semua rasa tersebut dia potong semua. Iya. Akhirnya perusahaan tersebut hancur. Padahal dia diamanahkan untuk perusahaan tersebut, dia buat yang lain. Ada enggak seperti itu? Banyak. Kira-kira senang enggak itu pemilik perusahaan, owner? Bagus, terima kasih. Saudara aku memang baik engkau. Kau serahkan kepada amanah, kau sia-siakan, kau buat yang lain. Ini hamba dengan hamba. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Kilahuma fi ni'mati ghairihima. Ya. Ini hamba dengan hamba yang semuanya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi rabbil alamin? Bagaimana dengan Tuhan Rabbul Alamin? Alladzi ma bil 'abdi min ni'matin faminhu wahdah. Padahal semua nikmat datang darinya semata. La syarikalah, tak ada sekutu dalam memberikan nikmat tersebut. Tak pernah berhala-berhala atau mencurahkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, ya, menerbitkan matahari, menenggelamkannya, tak pernah. Isa bin Maryam itu tak tahu bagaimana matahari terbit, bagaimana tenggelam. Kok ada sembah? Bahkan dia pun menikmati cahaya matahari. Ya tidak. Isa bin Maryam menikmati enggak cahaya matahari? Menikmati. Ini disembah. Isa bin Maryam menyusu enggak kepada ibunya? Menyusu. Ini ciptaan Allah. Subhanallah. Bagaimana disembah? Di mana akal mereka diletakkan? Allahu Akbar. Iya. Terlahir daripada dari rahim sang ibu. Ya, terlahir daripada rahim sang ibu. Ini yang mereka sembah. Yang menciptakan Isa bin Maryam tidak mereka sembah secara utuh. Allahu Akbar. Angka murkanya Allah kepada mereka. Jangankan mereka, langit saja hampir pecah-pecah mendengar mereka mengatakan Allah punya anak. Langit pecah-pecah, bumi terbelah-belah ketika mereka sebut Allah itu punya anak. Subhanallah. Allah punya istri. Tuhan mama. Tuhan papa. Ya. Allahu Akbar. Wala ya'ti bil hasanati illahu. Bagaimana tak disembah padahal segala kebaikan datang darinya? Wala yasrifu sayyiati illahu. Bagaimana tak disembah sementara segala macam perkara-perkara musibah bencana dia yang menjauhkan dari hamba. Tatkala kita tidur, ya Allah jaga setiap manusia ketika tidurnya tak masuk ke dalam telinga kita serangga-serangga. Padahal ketika tidur bisa masuk lipan, bisa datang kalajengking, ya, bisa masuk semut-semut ke dalam telinga kita. Allah jaga. Subhanahu wa ta'ala. Tidur kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunkan pada pagi dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan tidur Allah berikan kepada kita nikmat istirahat, kerja penat seharian. Subhanallah. Wa huwa wahdahu al-munfaridu bi khalqi 'abdih. Dia semata, ya, yang pencipta segala macam hamba, yang menciptakan hambanya. Wa rahmatihi. Dialah Tuhan semata yang mencurahkan rahmatnya kepada sang hamba. Wa tadbirihi, yang mengatur urusan sang hamba. Wa rizqihi, yang mengatur urusan rezekinya. Wa mu'afatihi, yang menyelamatkan dia daripada segala macam perkara-perkara tak disukainya, wa qadha'i hawaijihi, yang menunaikan segala macam hajatnya, tapi disembah juga tuhan-tuhan lain. Itulah kurang ajarnya kaum musyrikin. Ya, tak tahu diri, tak tahu untung. Allah musta'an. Maka cocok mereka dibakar dan dikekalkan. Cocok sekali. Tak tahu diri, tak tahu untung. Kita pun tak tahu diri juga. Tak tahu untung juga dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ya, lambat bertobat, lambat menyesal dalam gelimang maksiat. Tapi bedanya kita tetap meyakini Dialah Tuhan, pencipta kita, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, tatkala kita tobat, kita kembali kepada-Nya, menyesal, menangis, janji tak ulangi lagi. Kita berbuat ketaatan kepada-Nya. Ini yang bedakan kita dengan mereka. Fakaifa yaliqu bihi ma'a hadza an ya'dila bihi ghayrahu fil hubbi. Bagaimana mungkin layak orang ini memberikan kecintaan kepada selain tuannya? Hamba tadi itu yang dibeli tuannya. Sama tuannya yang membelinya, ya, tak cinta. Bahkan kecintaannya diberikannya kepada selain tuannya. Subhanallah. Wal khauf war raja, takutnya, harapnya, semuanya diserahkan kepada selain tuannya. Ya, hamba pun demikian. Kecintaannya diberikan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala, patung-patung, tuhan-tuhan, kuburan-kuburan, takut dan harapnya digantungkan kepada selain Allah. Wal halaf, sumpahnya pun kepada selain Allah. Bersumpah demi wali fulan, wan nazar, bernazar demi wali fulan. Demi wali fulan, kalau andai kata aku sembuh, kubur nazar, menyembelih kerbau di kuburannya. Allahu akbar. Wali fulan itu Allah ciptakan, kerbau Allah menciptakan, dirinya Allah ciptakan, bernazar untuk wali fulan. Wal muamalah, ya, dalam muamalah pun untuk selain tuhannya. Fayuhibbu ghairahu kama yuhibbuhu aw akthar. Bagaimana layak dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah, bahkan dia mencintai selain Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu ghairahu wa yarjuhu kama yakhafu aw akthar. Dia pun takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah dan berharap kepada Allah pula, bahkan ketakutannya kepada selain Allah lebih besar, harapnya kepada selain Allah lebih besar. وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم. Kita tilik daripada keadaan mereka, perkataan mereka, amalan mereka, semuanya menerjemahkan bahwasanya mereka itu benar-benar mencintai sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Min al-ahya'i wal amwat. Baik sekutu yang disembah adalah yang telah mati. Bagaimana penyembahan terhadap orang-orang yang telah mati, yang dianggap wali, yang dianggap nabi. Ya, penyembahan kepada yang hidup dalam bentuk ketaatan yang penuh, ya, kepada orang-orang yang dianggap wali, mencium yakni kakinya, sujud di hadapannya. Ya. Jika disebut nama wali, takut setengah mati dia. Disebut nama Allah, tenang saja. Wa yakhafunahum wa yarjunahum. Wajarjunahum, ya. Keadaan mereka membuktikan mereka begitu takutnya kepada sekutu-sekutu Allah ini, begitu berharap kepada mereka. Wajahmilunahum, wajatulubun ridhahum, senantiasa mencari ridhanya, bermuamalah dengannya. Ya, wajahrubun min sakatihim. Ya, keadaan mereka menunjukkan mereka begitu takut daripada kemarahan sekutu-sekutu Allah ini. Takut dari kemarahan gurunya yang dia kultuskan, yang dia sembah, yang masih hidup, atau wali-wali yang dikeramatkannya yang telah meninggal. A'zama mimma yuhibbun Allah Ta'ala. Wa yakhafunahu, yarjunahu, yahrubuna min saqati. kecintaan mereka, harapan mereka, ketergantungan mereka, ketakutan mereka kepada sekutu-sekutu Allah lebih besar daripada ketakutan mereka, kecintaan mereka, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah keadaan orang-orang musyrik. Wa hadza huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wajalla. Inilah kesyirikan yang tak akan mungkin diampuni Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak mengampuni orang yang menyekutukannya, wa yusyriku wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia berkehendak mengampuni siapa-siapa dikehendakinya yang berbuat dosa selain daripada syirik. Wa dzulmu indallahi azza wajalla yaumil qiyamati lahu dawawin thalatha. Segala kezaliman itu di sisi Allah kelak dibagi menjadi tiga bagian kezaliman. Diwanun la yaghfiruhu Allah minhu syai'an. Kezaliman yang tidak diampuni Allah sedikit jua pun. Ahwa syirku bih, itulah kezaliman syirik kepadanya. Fa innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tak akan ampuni orang yang mati membawa kezaliman kesyirikan. Ini yang pertama. Wa diwanun la yatruku Allah ta'ala minhu syai'an. Kezaliman kedua adalah kezaliman yang tak akan ditinggalkan Allah, akan dituntut Allah. Wa huwa dzulmul ibad, dialah kezaliman sesama hamba. Ba'dhum ba'dhan. Ya, jangan dikira yang membunuh orang-orang tak berdosa di wamena itu dibiarkan. Wallahi tak mungkin. Pasti Allah akan tuntut. Kadang-kadang di dunia pun binasa mereka. Semakin parah kezaliman orang di dunia, semakin cepat binasanya dia. Pasti. Semua kezaliman berbalas. Ya. Setiap penguasa-penguasa zalim, jangan dikira tak berbalas, Allah akan balas. Fa inna Allah taala yastawfihi kullahu. Nanti di hari kiamat semua Allah akan tuntut kezaliman antara hamba. Subhanallah, yang lari daripada hutang, yang tak bayar dari hutangnya, dituntut hari kiamat, tak di dunia, selesai di hari kiamat. Mengambil harta manusia, mencuri, merampok, dituntut, tak akan mungkin dilepaskan begitu saja sampai hari kiamat. Di dunia mungkin lepas, tunggu hari kiamat. Ya, yang dicuri hartanya diambil, uangnya diambil, segalanya. Yang difitnah, ya, semuanya akan dituntut hari kiamat. Bahkan sebagian di dunia Allah berikan kes balasannya. Kadang-kadang tukang begal itu yang berbuat zalim kepada manusia, matinya pun dahsyat, mati ketembak peluru, timah panas menembus dadanya. Zalim. Di dunia kena, sebelum akhirat. Adapun kezaliman yang ketiga, diwanun la ya'ballahu bih syai'an. Kezaliman yang Allah tak pedulikan untuk mengampunkannya, mudah mengampunkannya. Wa huwa dzulmul 'abdi nafsahu bainahu wa bain rabbih, yaitu hamba menzalimi dirinya, ya, dengan mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tak ada kaitannya dengan kesyirikan, tak ada kaitannya dengan kezaliman hamba. Azza wa jalla. Fa inna hadha ad-diwan akhaffu ad-dawawin. Inilah kezaliman yang paling ringan. Allah mudah mengampunkannya. Kelalaian hamba akhirnya buat maksiat. Matanya bermaksiat. Ya. Dan semacamnya. Ini kezaliman. Allah mudah mengampunkannya. Mengabaikan perintah-perintah Allah SWT. Meninggalkan sholat. Meninggalkan puasa. Tobat. Selesai. Allah mudah mengampunkannya. Kezaliman yang namanya antar hamba. Tak diterima tobatnya sampai diselesaikan. Wa asra'uha mahwan, ini begitu cepat dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yumhi bitaubati wal istighfar. Dengan taubatnya hamba, dengan istighfarnya Allah hapuskan kezaliman tersebut. Wal hasanatil mahiyat. Dengan perbuatan-perbuatan baik dihapuskan kezaliman tersebut. Wal masaibil mukaffirah. Dengan segala musibah yang datang menimpanya Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Wa nahwi dzalik, dan hal-hal lainnya. Bikhilafi diwan syirik, berbeda dengan kezaliman syirik. Fa innahu la yumhi illa bitauhid, la yumha illa bitauhid, tak akan dapat diampuni Allah kezaliman tersebut kecuali jika dia ya bertauhid. Kesyirikan hanya dapat dihilangkan dengan tauhid. Wa diwanul madzalim la yumha. Kezaliman antara hamba juga tak akan terhapus illa bil khuruj minha. Ila arbabiha, kecuali mengembalikan hal-hal tersebut yang dia zalimi kepada pemiliknya. Wastihlaluhum minha, meminta dari mereka kehalalan. Jika dahulu dijelek-jelekkan namanya, ya diburuk-burukkan, difitnah, tak akan diampunkan Allah sampai dia minta maaf terlebih dan dimaafkan oleh orang bersangkutan. Walamma kana syirku a'zama ad-dawamin ath-thalatha indallahi 'azza jalla harrama al-jannata 'ala ahlihi. Tatkala kezaliman syirik adalah kezaliman terbesar, Allah haramkan siapa yang datang kepada Allah membawa dosa tersebut surga selama-lamanya. Fala yadkhulu al-jannata nafsun musyrikah. Setiap orang berbuat syirik tak akan mungkin masuk surga. Wa innama yadkhuluha ahlu tauhid, karena surga hanya dimasuki oleh ahlu tauhid. Fa inna tauhidahu miftahu babiha. Tauhid itulah pintu masuknya surga. Faman lam yakun ma'a miftahun, yang tak punya kunci untuk membuka pintu surga, lam yuftah lahu babuha, tak akan dibukakan baginya pintu surga. Apa itu kunci pintu surga? Tauhid. Kalau kamu masuk surga, pintunya ada. Pintu itu berkunci, kuncinya ada pula. Kunci pembukanya dialah tauhid. Kalau kau tak punya tauhid, tak mungkin kau buka pintu surga. Wa kadzalika in ata bimiftahin la asnana lahu lam yumkin al-fathu bih. Kadang-kadang dia bawa tauhid, kunci itu dia bawa, tapi kuncinya tak punya gerigi-gerigi. Kuncinya polos saja. Ya. Kunci itu bisa membuka karena ada gerigi-geriginya. Gerigi-geriginya inilah konsekuensi daripada tauhid seseorang, berupa salat, zakat, puasa, ya meninggalkan yang haram, zina, seterusnya. Inilah gerigi-gerigi tersebut. Kadang-kadang modelnya kunci saja, tak terbuka juga pintu. Kezaliman hamba dilakukan, ya. Wa asnanu hadzal miftah, gerigi-gerigi dari kunci ini. Betul bahasanya saya gerigi. Betul kan? Tahu kan? Gerigi-gerigi kunci pembuka surga ini as-salat, as-siyam, puasa, salat, zakat, al-hajj, al-jihad. Inilah gerigi-geriginya, salat, puasa, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, sidqul hadits, kejujuran, adaul amanah, menunaikan amanah. Ini gerigi-gerigi pembuka surga agar terbuka pintu itu. Wasilatul rahim, menyambung silaturahmi, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fa ayyu 'abdin ittakhadha fi hadhihi ad-dari miftahan salihan min tauhid. Barang siapa daripada hamba yang mengambil kunci ini. Ya. Kuncinya ada, warak kaba fihi asnanan, kunci ini pun dia penuhi dengan gerigi-geriginya. Minal awamir, berupa mengerjakan perintah-perintah Allah. Ja'a yawmal qiyamati ila babil jannah, di hari kiamat dia akan datang kepada pintu surga. Wa ma'ahu miftahuha, dia telah bawa pintu yang dia telah membawa kunci yang bergerigi-gerigi tersebut. Alladzi la tuftahu illa bih, yang tak akan dapat dibuka kecuali tanpa kunci tersebut. Falam yu'iqhu 'anil fathi 'a'iqun, ketika dia bawa kunci, kuncinya penuh dengan gerigi-geriginya, tak akan ada yang menghalang dia untuk membuka pintu surga. Allahumma illa an takuna lahu dhunubun wa khataaya, kecuali jika dia punya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, wa auzarun, ya, kezaliman-kezaliman. Lam yadhhab anhu atharu fi hadhihi ad-dar bi taubah, di dunia tak dia bersihkan dengan taubat wal istighfar. Di dunia dosa-dosa tersebut tidak dia bersihkan dengan istighfar. Fa innahu yuhbas anil jannah, maka dia ditahan untuk masuk surga. Hatta yatataharu minna, harus dibersihkan dulu dosa-dosa tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar. Walaupun dia sudah punya kunci, ya, kuncinya punya gerigi, tapi dia terhalang masuk surga karena surga hanyalah dimasuki oleh orang-orang yang suci. kotoran-kotoran dosanya harus dibakar terlebih dahulu. Allahu Akbar. Wa illam yutahhirhul mauqif wa ahwalu wa syada'iduhu fala budda min dukhulin nar. Kalau ternyata ketika di padang mahsyar, huru-hara padang mahsyar, dahsyatnya padang mahsyar, belum dapat mensucikan dosa-dosanya, berarti sebagian orang itu ada disucikan dengan huru-hara padang mahsyar. Kedahsyatan di padang mahsyar. Ada yang karena beratnya dosanya tak mempan, huru-hara tak dapat menyelamatkan dia, mencuci dosa-dosanya, membakarnya. Fala budda min dukhulin nar, maka dia harus masuk neraka dulu. Liyakhruja khabthuhu fiha, agar dibakar dulu semua dosa-dosanya dalam neraka itu. Subhanallah, sebagaimana emas supaya murni menjadi emas, dibakar dulu dia kotoran-kotorannya agar hapus. Kalau orang mau masuk surga menjadi emas, harus dibakar dulu juga apanya? Dosa-dosanya. Ini para penjual emas taulah ini, harus dibakar itu dulu. Wa tatahharu min dzunubihi, harus dibersihkan daripada dosa-dosanya. Wa wasakhihi, kotoran-kotorannya. Tsumma yakhruju minha, setelah selesai, setelah dibakar semua dosa-dosanya, keluarlah dia dari neraka. Fa yadkhulul jannah, masuk surga. Fa innaha darut thayyibin, surga itu adalah kampung bagi orang-orang yang baik saja. Wa la yadkhuluha illa thayyibun, tak akan masuk ke dalamnya kecuali yang baik-baik. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka lah orang-orang yang wafatkan dalam keadaan baik. Yaqulun, berkata malaikat kepada mereka di surga, salamun alaikum, selamat datang. Udkhulul jannah, silakan masuk surga. Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya berombongan-rombongan ke surga. Hatta idza ja'uha, tatkala mereka tiba di surga, wa futihat abwaabuha, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah malaikat-malaikat penjaga surga, salamun alaikum, selamat atas kalian, silakan masuk. Tibtum, kalianlah orang yang baik-baik. Surga itu hanya dimasuki orang yang baik-baik. Kalau ada dosa-dosanya, dibakar dulu agar menjadi baik. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk, kalian kekal dalamnya. Ya, sampai di sini dulu, udah jam 6. Enak kajian ini. Subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kapan-kapan ada ustaz yang absen, kita lanjutkan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.